بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Aisar, dan kita sudah sampai pada ad-dars ats-tsalitsa asyar, pelajaran ke-13, huruf La. Dan sekali lagi diingatkan, hendaknya kita dalam buku yang pertama ini tetap bersabar untuk menjaga suara dari setiap huruf, dan bersabar untuk memutus-mutus huruf tersebut agar lebih terlatih kepekaan untuk menangkap huruf-huruf yang bersuara pendek. Nah, karena dalam bahasa Arab sebagaimana kita pahami dalam Al-Quran, ada suara pendek, ada suara panjang. Yang panjang ini nanti diistilahkan dengan sebutan mad. Ya, nanti kapan kita mad, di sini akan diantarkan pula bagaimana bentuk bacaan untuk mad. Jadi sekarang kita masih dalam suara yang pendek. Makanya agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari, kemudian agar adanya tashih, pembenaran dari kebiasaan yang mungkin ada dalam bacaan kita, maka tolong diperhatikan suara pada buku yang pertama di buku Aisar ini. Nah, kita lanjutkan insyaallah kepada pelajaran yang ke-14, ad-darsur rabi'a 10. Di sini akan dikenalkan huruf yang berbunyi ma, dengan penulisan dua jenis huruf ma yang berbeda. Jika kita menemukan yang satu seperti itu dan yang kedua yang seperti ini namanya adalah ma, ya. Makhod ma ini dengan mengatupkan kedua bibir dan melewatkan suara ke rongga hidung, karena diantara sifatnya ada gunnah. Ya, huruf ma itu diantara sifatnya ada gunnah. Jadi kita baca bersama-sama. Ma ba. Ma ba. Ma ba. Ma ba. Ja ma ha. Ja ma ha. Kha da ma. Kha da ma. Za ma ra. Za ma ra. Ka ta ma. Ka ta ma. Sa ma kha. Sa ma kha. A za ma a za ma ma sa la ma sa la a ba ta sa a ba ta sa ja ha kha ja ha kha da za ra za da za ra za sa ka la ma sa ka la ma. طيب تهرف مع الفضة من هنا ما ما با جا ما حا خ دا ما ذا ما را كا تا ما سا ما خ ا زا ما ما سا لا ا با تا سا جا حا خ da za ra za sa ka la ma. Nah, terus. Ma ma ba ja ma ha kha da ma za ma ra ka ta ma sa ma kha a za ma ma sa la a ba ta sa ya ha ho da za ro za sa ka la ma. Nah, terus. Ma ma ba ya ma ha ho da ma za ma ro ka sa ma sa ma ho a za ma ma sa la a ba sa sa ja ha kho da za ro za sa ka la ma. Ma ma ba ja ma ha kho da ma. Nah, suaranya Pak. Da ma ro ka ta ma sa ma kho a da ma ma sa la a ba ta sa ja ha kho da za ro za sa ka la ma. Nah. Ma ma ba ja ma ha kho da ma za ma ro ka ta ma sa ma kho a za ma ma ta la a ba ta sa ja ha kho za za ro za sa ta la ma. Nah, istamir ila darsi al-khamis ashar. Masuk kepada pelajaran ke-15 huruf na, ujung lidah dengan gusi atas, ya. Juga di sini ada sifat ghunnah seperti ma. Na. Na. Na. Na. Na ba la. Na ba la. Na ka ta. Na ka ta. Na da ma. Na da ma. Na sa ra. Na sa ra. Ja na ha. Ya na ha. Sa kha na. Sa kha na. A za na. A za na. Na za ha. Na za ha. A ba sa sa. A ba sa sa. Ja ha kha. Ja ha kha. Da za ra za. Da za ra za. Sa ka la ma ma. Sa ka la ma ma. Baik. Tafadhal, Mas. Ma. Ma ba la. Ma ka ta. Ma da ma. Ma sa ro. Ma ro. Ma sa ro. Ja ma ha. Sa ho na. Na. Sa ho na. Kho. Sa ho na. A-ra-na Na-sya-ha. Nah, dan lidahnya dengan gusi ya, ujungnya dengan gusi yang atas. Na, na, na, ya, na, na. Terus. Na, sya, ha. Oh belum. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, ga, da, ro, sya, sa, na, sa, ka, ba, ma. Nah. Di bawah terus. Na, na ba la, na ka ta, na da ma, na ta ro, ja na ha, ta ha na. Sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, ya sa, sa, sa, sa. Ya. Takhana. Adana. Nazaha. Abatata. Jahakho. Dazaroda. Sa. Tambah kala. Sa. Kala. Ma. Ma. Bisa lagi. Baik. Nah, landainya terus. Na ba la, na ka ta, na da ma, na ta ro, ga na ha, ta ho na, a za na, na za ha, a ba ta sa, ga ha ho, da za ho za. Sa, ka, la, ma, na. Saya baca bersama-sama. Na. Na. Na, ba, la. Na, ba, la. Terus. Na, na ka, ta. Na, na, da, ma. Na, ta, ro. Ja, na, ha. Sa, ho, na. A, za, na. Na, za, ha. A, ba, ta, ta. Ya ha ho, ya ya ho, ya sa ka la ma na. Nah, ad-dars as-sadisa asyara, ajaran ke-16, huruf wa. Wa. Tayyib. Wa da a. Wa da a. Ja wa ra. Ja wa ra. Wa sa ba. Wa sa ba. Ha wa za. Ha wa za. Ka sa wa. Ka sa wa. Ma wa ta. Ma wa ta. Kho wa na. Kho wa na. Za wa la. Za wa la. A ba ta sa. A ba ta sa. Ja ha kho. Ya ha ha. Da za ro za. Da za ro za. Sa ka la ma na. Sa ka la ma na. Wa. Wa. Baik. Lanjut. Wa. Wa. Wa da a. Ja wa ro. Wa sa ba. Ha wa za. Ka sa wa, ma wa ta, ho wa na, za wa la, a ba ta sa, ja ha ho, da za o za, sa ka la ma na wa. Nah, lanjut. Wa, wa da a, da wa ro, wa ta da. Ha wa da, ka sa wa, ma wa ta, ho wa na, za wa la, a ba ta sa, ja ha ho, da za ro, za sa ka la ma na wa. Za cuma. Za. Za. Za. Ayo, yang itu. Za. Za. Terus. Wa. Wa da'a. Za wa ra. Ja. Ja wa ra. Wa ta ba. Ha wa za. Nah. Ka wa ka sa wa. Aywa. Ma wa ka. Nah. Kha wa na. Za wa la. A ba ta ta. Ya ha ha da la ra za sa ka la ma na wa. Baca bersama-sama. Wa. Wa. Wa. Terus. Wa da a ya wa ra wa sa ba ha wa la ta sa wa ma wa ta kha wa na za wa la a ba ta sa ja ha kha da za ra za sa ka la ma na wa wa. Baik, masuk kepada huruf ha. Ad-dars as-sabi'a 'ashara. Ha bisa berbentuk seperti itu, juga bisa hanya bulat saja ya, ketika dia bersendirian biasanya di akhir yang tidak disambungkan dengan huruf sebelumnya. Adapun yang pertama biasanya di awal, sering ditulis seperti itu. Nah, ha di mana itu makhrajnya? Tenggorokan ya, ni halaq yang paling dalam. Jadi kita baca ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha kho ha kho ha ba ha ta ba ha ta ha za la ha za la ha ta ma ha sa ma ka ha ra ka ha ra ha na a ha na a ja ha da ja ha da za ha la za ha la za ha la za ha la sa ha wa sa ha wa ha da ma ha da ma ha ro a ha ro a. Baik, terus apa syadar? Ta ha ha ha ha ba ha ta ha za la ha sa ma ha ha ro ha na a ja ha da da ha la sa ha wa ha da ha ha ra a. Nah, terus ha ha ha ha ma ha ta ha za la ha sa ma ka ha ra ha na a ya ha za la ha la la ha wa ha da ma ha ra a. Nah, terus ha ha ha ba ha fa ha za la ha sa ma ta za ra za na a ha za da ja ya ha da da ha la sa ha wa ha da ma ha ra a. Baca sama ha ha ha ha ha ha terus kha ha ba ha ta ha za la ha sa ma ka ha ra ha na a ja ha da za ha la sa ha wa ha da ma ha ra a. Setiap orang beda-beda ya ini gaya pengucapannya. Kalau H itu ditahan di sini, atau biasanya ada orang kadang bisa di dada. H. Artinya dia apa? Bukan di dada, di kerongkongan yang tenggorokan paling dalam. Dekat ke dada, dekat ke ini, cuman dia pas dengan rongga apa riah itu pas di situ, jadi bukan ha, artinya emang dekat di situ gitu, tapi makhrajnya di sini ha gitu. Ya, makhrajnya di absol hal, gimana Pak? Iya, ngebas. Jadi tidak tipis ya, kalau yang di atas masuk ke tengah itu bersih dan tipis. Ha, ya. Oh, ini ha. Maju lagi ke atas, paling atas kho. Ya, itu masih pada tenggorokan. Baik. Kalau disukunkan memantul. Kalau ha, kalau ha tidak ada pantulan. Kalau disukunkan ah, ya ah. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة تاء yang disukunkan jadi ha كاذبة ناصية كاذبة terus ناصية خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه nah itu ya diinikan wasjud waqtarib al-qari'ah dari ta ke ha kalau yang itu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah hamiyatun tapi dibaca dengan ha. Ha ketika yang tadi seperti ha-nya yang disukunkan tidak ada pantulan. Yang ada pantulan itu cuma 5 huruf. Ya, qaf, ta, ba, jim, dal, ub, bujadin. Ya. Itu yang ada pantulannya. Ad, aj, ab, apa, apa, nah, itu ada pantulan. Jadi selain itu tidak memantul. Ya. Selain itu tidak memantul. Maka membaca alhamdulillah jangan memantulkan lam alhamdulillah al. Ya, ini kadang terdengar seperti itu. Baik. Kita masuk pada huruf a. Ya. Sini hamzah yang di fathah jadi a, bisa hamzah itu diwadahi dengan alif ya, dan ini nanti yang sering kita temukan pada mushaf Rasm Utsmani ya, di situ a ketika di fathah maka hamzahnya di atas alif, kalau a itu atau hamzah itu di kasrah nanti kita temukan dia terletak di bawah alif. Ya, seperti itu. Baik. Kita baca a a a ta a ta a ta a ta a sa a asa, asa, asa, adama, adama, hazaa, hazaa, khobaa, khobaa, kalaa, kalaa, asara, asara, awana, awana, jasaa, jasaa, hazaa, hazaa, abatasa, abatasa, jahakha, jahakha, dazaraza, dazaraza, sakalamana, sakalamana, waha'a, waha'a. Baik, hadap. A, a, ta, a, ta, a, ta, a, ta, a, da, ma, ha, da, a, ko, da, a, ka, la, a, ta, ro, a, wa, na, ja, sa, a, ha, da, a, a, ba, ta, ta, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, ka, la, ma, na, ha, wa, ha, a. Na, dos. A, a, ta, a, ta, a, sa, a, sa, a, da, ma, ha, ja, a, ho, ba, a, a, la, a, a, sa, ro, a, wa, na, ja, sa, a, sa, ja, a, ha, ha, ha, ha, ha, ja, a, a, a, ba, ta, ta, ja, ha, ho, ja, ja, ja, ja, ro, ja, sa, ka, la, ma, na, wa, ha, a. Oke, baca bersama-sama huruf A. A. A. A. Sa. A. Sa. Terus. A. Sa. A. Sa. A. Sa. A. La, ma, ha, la, a, kho, ba, a, ka, la, a, asara, awana, jasa'a, haza'a, abatasa, jahakha, dazaraza, sakalamana, waha'a. Dan kita baca dari awal, ingat bahwa huruf ini apa, pendek ya, terputus-putus, dan itu harus dibiasakan untuk kita peka, jangan sampai kita enggak merasa ketika memanjangkan bunyi dari huruf-huruf yang ada pada buku pertama ini. Jadi qra'u dari huruf apa tadi? Ba, ma ya. Baik, fadhlu. Ma, ma, ma, ba, ja, ma, ha, kho, da, ma, la, ma, ro, ka, ta, ma, sa, ma, kho, a, za, ma, sa, la, a, ba, ta, ta, ja, ha, ho, da, da, ro, za, sa, ka, la, ma, la, la, la, la, la, na ta ta na da ma na ta ro ja na ha sa kho na a za na na za ha a ba ta ta ja ha kho da za ro za sa ta la ma na wa wa da a ja wa wa kasaba hawala kasawa mawata khawana zawala abatata jahara darawaza sakala mana wa ha ha kha ha ba ha ta ha za la ha ta ma ka ha ra ha ma a ya ha da la ha la sa ha wa ha da ma ha wa a a a ta a ta a ta a ta ada ma ada a khaba a kala a ata wa awana jasa a haza a abata ta jaha o dada roza sakala mana waha a. Selain huruf yang apa, selain suara dari huruf-huruf ini yang pendek, ingat pada makhraj setiap huruf yang sudah kita lewati, ya. Jadi jangan tertukar lagi makhraj-makhrajnya. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan untuk aisar pada huruf A. Insyaallah kita lanjut pada tarsutasi A. Asyara pada pertemuan yang akan datang.